Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada kajian yang lalu tentang peperangan Khaybar dan penaklukan beberapa benteng yang ada di sana. Di antaranya adalah penaklukan wilayah An-Nathah, kemudian penaklukan Asy-Syaq. Dan selanjutnya kita akan menyebutkan benteng yang ketiga yang merupakan benteng induk besar yang ada di sana, Fathu Al-Katibah, penaklukan Al-Katibah. Kaum muslimin kemudian bergerak maju ke benteng Al-Qamus yang merupakan benteng pertama di Al-Katibah. Maka mereka, kaum muslimin, mengepung benteng tersebut selama 14 hari atau 20 hari. Demikian di antara strategi perang di masa itu, dengan melakukan pengepungan yang di satu sisi akan menanamkan rasa takut dalam hati musuh. Summa yuqal, kemudian dikatakan bahwa orang-orang Yahudi minta damai. Orang Yahudi minta damai. Namun sebagian juga menyatakan bahwa kaum muslimin menaklukkan benteng tersebut dengan serangan fisik. Lantas kemudian dengan serangan tersebut, penaklukan dengan serangan fisik, kaum Yahudi lari ke dua benteng yang tersisa di Al-Katibah, yaitu benteng Al-Watih dan As-Salalim. Benteng As-Sulalim. Maka tatkala kaum muslimin bergerak menuju kedua benteng tersebut untuk melakukan pengepungan, barulah kaum Yahudi meminta jaminan keamanan. Kaum Yahudi minta jaminan keamanan untuk keluar dari Khaybar dan tanah-tanah wilayah yang ada di Khaybar dengan membawa istri dan anak-anak mereka. Dan mereka minta perjanjian perdamaian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi toleransi kepada mereka untuk mengambil harta yang bisa dibawa oleh kendaraan mereka. Silakan bawa apa yang bisa dibawa oleh kendaraan kalian, kecuali as-safra wal bayda, kecuali emas dan perak. Demikian pula kuda dan senjata tidak boleh dibawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjamin kalau mereka menyembunyikan barang-barang yang tidak boleh untuk dibawa. Emas, perak, senjata, apalagi kuda yang kelihatan lebih besar kalau seandainya mereka melakukan penyelundupan. Lantas kemudian mereka menyerahkan 3 atau 2 benteng. Maka kaum muslimin mendapatkan ghanimah berupa 100 baju besi, kemudian 400 pedang, dan 1000 tombak, serta 500 panah dari panahnya bangsa Arab, dari buatannya bangsa Arab, dan beberapa lembar dari Taurat mereka berikan kepada orang yang memintanya, kepada orang-orang yang mau untuk menerima atau yang meminta beberapa lembar Taurat. Namun di sini sebenarnya ada agak sedikit ganjalan, ada yang janggal. Kalau seandainya mereka memberikan lembaran-lembaran Taurat itu bagi orang yang barakallahu fikum meminta lembar-lembar Taurat. Karena pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak senang sebagaimana kejadian yang dialami Umar radhiyallahu taala an ketika membawa beberapa lembar Taurat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah marah besar. Rasulullah marah besar dan menyatakan, apakah engkau termasuk orang yang ragu, wahai Ibnul Khattab? Karena memang Al-Quran telah memansuhkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan Islam datang untuk menghapuskan ajaran syariat para anbiya yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ternyata ada yang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian tersebut, yaitu Kinanah bin Abi Al-Haqiq dan saudaranya, di mana keduanya menyembunyikan banyak emas dan perak serta mutiara. Menyembunyikan emas, perak, dan mutiara cukup banyak. Maka sebagaimana disebutkan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jaminan bagi siapapun yang menyembunyikan. Maka akhirnya karena ketahuan melakukan penipuan atau pengkhianatan terhadap perjanjian, keduanya pun dibunuh. Keduanya dibunuh atas tindakan yang mereka lakukan. Dan Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab ini di bawah pernikahan Kinanah. Di bawah pernikahan Kinanah menjadi istri dari Kinanah bin Abil Haqiq, maka ia pun dijadikan sebagai tawanan. Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, yang kemudian hari menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, selanjutnya qatla al-fariqain, korban dari kedua belah pihak. Kata Syekh rahimahullahu taala, وَبَلَغَ عَدَدُ الْقَتْلَ مِنَ الْيَهُودِ 93 قَتِيلًا. Jumlah korban dari Yahudi mencapai 93 orang. 93 orang. Adapun kaum muslimin, korban yang jatuh, ada yang menyatakan 15, ada yang menyatakan 16, ada yang menyatakan 18. Antara itu. 15 atau 16 atau 18 orang. Selanjutnya, Qudum Muhajiri Al-Habasyah wa Abi Hurairah wa Aban bin Sa'id. Kedatangan muhajir, yani orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Kedatangan orang yang berhijrah ke Habasyah, demikian pula kedatangan Abu Hurairah dan Aban bin Sa'id. Kata Syekh menyebutkan, walamma raja'a muhajiru al-Habasyah ma'a Amr bin Umayyah ad-Damri hamilu kitab Rasulillah ila Najasyi, ittajaha ta'ifatun minhum ila Khaybar. Tatkala para sahabat yang berhijrah kembali dari Habasyah bersama dengan Amr bin Umayyah ad-Damri. Beliau ini Amr bin Umayyah ad-Damri, pembawa surat Rasulullah kepada Raja Najasyi. Yang membawa surat Rasulullah kepada Raja Najasyi untuk mendakwahinya masuk Islam. dan ia pun masuk Islam. Maka sebagian orang dari mereka menuju Khaybar. Sebagian muhajirin itu yang berhijrah ke Habasyah, mereka langsung menuju Khaybar. Jumlah mereka ada 16 orang. Jumlahnya ada 16 orang. Di antara mereka ada Ja'far bin Abi Talib. Dari 16 itu ada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai semuanya. Maka mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan Khaybar. Ketika Khaybar sedang ditaklukkan dan dikatakan sebelum Rasulullah membagi harta ghanimah. Sebelum Rasulullah membagi harta ghanimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ja'far dan menyatakan kepada beliau, "Wallahi ma adri bi ayyihima afrah bi fathi Khaybar aw bi qudumi Ja'far." Demi Allah aku tidak tahu yang mana yang lebih menggembirakan aku antara penaklukan Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far. Nah, begitu senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ja'far adalah juru bicara yang menyampaikan berbagai gambaran tentang Islam kepada Raja Najasyi. Dan dengan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala dan penggambaran dari beliau, maka Raja Najasyi pun masuk Islam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pembagian rampasan Khaybar, maka Rasulullah memberi mereka ghanimah. Memberi ghanimah kepada mereka. Adapun yang tersisa dari muhajiri al-Habasyah, mereka langsung pergi bersama anak dan istri-istri mereka menuju Madinah. Langsung menuju Madinah. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan bagian dari harta ghanimah. Demikian pula, bertemu juga dengan kejadian Khaybar setelah selesai penaklukan, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga ngepas dengan kondisi penaklukan Khaybar. Setelah selesai penaklukannya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana qad jaa'a ila al-Madinah ba'da khurujihi ila Khaybar. Dan beliau telah datang ke Madinah setelah keluar dari Khaybar. Naam. Lalu kemudian beliau masuk Islam dan meminta izin dan keluar menuju Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada beliau ghanimah dari ghanimah Khaybar. Naam. Jadi ini adalah masa baru masuk Islamnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula yang bertemu dengan masa kejadian itu, setelah selesai penaklukan, Aban bin Sa'id. Dia atau beliau radhiyallahu ta'ala an telah keluar dengan sebuah syariah pasukan kecil menuju Najd. Maka tatkala beliau selesai menunaikan tugasnya, maka beliau datang ke Khaybar. Walam yu'ta lahu wa li ashabihi min ghanimati Khaybar. Namun beliau tidak diberi bersama teman-temannya dari ghanimah Khaybar. Tapi selanjutnya qismatu Khaybar, pembagian rampasan Khaybar. Walamma hasala al-yahud 'ala al-aman, tatkala kaum Yahudi mendapatkan jaminan keamanan, maka mereka datang dengan membawa permintaan baru sebelum dilaksanakan pengusiran mereka. Sebelum mereka diusir, mereka datang membawa permintaan baru Mereka menyatakan, ya Muhammad, da'na fi hadhil ard, biarkan kami di tempat ini, jangan usir kami. Kami akan merawat daerah ini dan kami tinggal padanya. Kami rawat, kami tinggal di sini. Karena kami lebih tahu tentang tanah yang ada di sini dibandingkan kalian. Kami lebih tahu tentang tanahnya. Engkau beri kami separuh dari apa yang keluar dihasilkan dari kurma, demikian pula hasil kebun. Kita bagi hasil separuh-separuh. Kami yang merawat, kami yang mengelola, kami berikan kepada kalian separuh dari hasilnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya dan beliau akan mengusir mereka kapan Rasulullah inginkan. Kapan Rasulullah inginkan. Jadi benar-benar kaum Yahudi barakallahu fikum rendah di hadapan kaum muslimin. Benar-benar mereka rendah di hadapan kaum muslimin yang pada dasarnya dari waktu ke waktu pasukan muslimin sedikit. Naam. Menghadapi kaum Quraisy, musyrikin, dengan kekuatan mental, jiwa, tauhid dan sunnah yang ada pada mereka. Namun, kaum muslimin dari waktu ke waktu semakin banyak mengalami kemunduran dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, maka mereka benar-benar seperti yang telah digambarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bagaikan naam hidangan yang ada di meja yang siap disantap oleh orang-orang yang kelaparan. Maka mereka pun tinggal di tempat tersebut hingga pada masa Umar radhiyallahu taala anhu, Umar mengusir mereka. Ketika mereka melakukan tindak kejahatan dan kejelekan. Naam. Dan ini juga memang sifat yang melekat pada kaum Yahudi yang selalu melanggar perjanjian dan suka melakukan pengkhianatan. Naam. Sifat yang memang sudah melekat di kalangan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah Khaybar menjadi 36 saham. 36 saham. Setiap saham berupa kumpulan 100 anak panah. Berupa kumpulan 100 anak panah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisihkan darinya setengah. Yaitu sebanyak 18 saham. 18 separuh dari 36 saham. Disisihkan separuhnya, yaitu 3 dari 36 saham, dipisahkan sebanyak 18 saham. Li nawaibil muslimin, untuk wakil-wakil pemimpin kaum muslimin. Lalu Rasulullah membagi yang tersisa dari 18 saham yang lainnya. Yaitu 18 saham kepada semua pasukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada pejalan kaki satu anak panah. Yang berjalan kaki diberi satu bagian atau satu diberi bagian satu anak panah. Adapun bagi pengendara kuda diberi tiga. Satu panah untuk dia dan dua anak panah untuk kudanya. Nah, jadi kalau seperti nelayan, ya nelayan itu yang ikut, kemudian juga dia punya barang lain, misalnya punya ada mesin, ada ini, itu juga dapat bagian. Nah, seperti ini di dalam peperangan yang pejalan kaki dia dapat satu, justru kudanya dapat jatah dua. Naam. Dan pengendara kuda ada 200 orang. Sebanyak 200 orang. Sehingga mereka mendapatkan 6 saham. Naam. Berarti sekitar 600 anak panah yang mereka dapatkan. Dari 200 orang pengendara kuda, untuk kudanya masing-masing 2 dan dia 1, maka mereka mendapatkan 600 anak panah. Pejalan kaki ada 1200 orang. Maka mereka mendapatkan 1200 anak panah. Mendapatkan 1200 anak panah. Khaybar ini adalah daerah yang kaya dengan bahan makanan dan kurma. Daerah yang kaya dengan kurma dan bahan makanan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, lama futihat Khaybar, tatkala Khaybar ditaklukkan, kami berkata, sekarang kita bisa kenyang dengan kurma. Sekarang kita bisa kenyang dengan kurma. Dan kaum muhajirin mengembalikan kepada kaum ansar tanah ladang berupa pohon kurma setelah mereka kembali dari Khaybar menuju Madinah. Baik, selanjutnya, syatun masmumah. Kambing yang diracun. Wa ba'da ma 'ada al-hudu, tatkala kondisi kembali tenang, wa dhahaba al-khauf, dan hilang rasa takut, adal yahudu ila khabathihim, kembalilah orang Yahudi kepada sifat jelek mereka. Memang sifat itu sudah mengakar di kalangan orang-orang Yahudi, suka berkhianat, suka melanggar perjanjian. Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kambing yang diracuni dengan perantara seorang wanita, Salam bin Mishkam. Salah satu melalui istri Salam bin Mishkam, naam, memberi hadiah kepada Rasulullah kambing yang diracuni dengan perantara istri Salam bin Mishkam, salah satu tokoh besar mereka. Dan ia telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan paha kambing. Rasulullah suka paha kambing. Naam. Alhamdulillah, ana juga termasuk yang berusaha mengikuti, meneladani Nabi. Suka dengan paha kambing. Tapi tolong jangan diracuni. Nah, Rasulullah selamat. Cukup dengan bumbu-bumbu yang sedap. Fa'aktharat as-sam fihi, aw sum fihi. Maka ia pun memperbanyak racunnya di daerah paha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantapnya dan mengunyahnya. Kemudian beliau memuntahkannya, jadi tidak sempat ditelan. Rasulullah tidak sampai menelannya. Disantap kemudian dikunyah. Dan beliau menyatakan, inna hasyatun masmuma, ini kambing yang diracuni. Kambing yang diracuni. Lalu beliau bertanya kepada wanita tersebut. Dan Yahudi pun akhirnya mengakui kejahatan mereka. Dan mereka menyatakan bahwa, in kana malikan nastarihu minhu, kalau dia hanya seorang raja, kami bisa beristirahat darinya. Setelah dibunuh tentunya dengan racun tersebut, kami bebas dari dia. Wa in kana nabiyan la yadurruhu, kalau dia sebenar seorang nabi, maka tidak akan memudaratkan dia. Itu alasannya. Fa'afa anhum wa anil mar'ah, maka Rasulullah memaafkan mereka, demikian pula wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas apapun untuk dirinya atau karena kejahatan yang dilakukan kepada diri beliau. Jadi jangankan cuma hanya dicaci maki, dicela, difitnah, ini diracuni. Rasulullah tidak membalas untuk dirinya. Beliau baru akan marah dan menegakkan hukum Allah kalau kehormatan-kehormatan Allah yang dilanggar. Tapi kalau dirinya, na'am maka tidak. Namun Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meninggal karena sebab racun tersebut. Maka si wanita yang meracuni tadi pun dikisos, disembelih. Namun dan disebutkan di dalam kitab Wada'ur Rasul, pesan-pesan terakhir Rasulullah yang kita bahas di kajian subuh Jumat. Barakallahu fikum. Wanita tersebut masuk Islam. Yang kemudian dia pun dikisos karena kematian sahabat Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang kemudian setelah berjalan beberapa bulan, yang menjadi faktor terbesar sakitnya Rasulullah yang membawa kepada kematian beliau adalah karena sebab racun yang ada tersebut. Ini bagian dari urutan-urutan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau runutan dari sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, istislamu ahlu Fadak. Penduduk Fadak menyerah kepada kaum muslimin. Fadak adalah suatu qaryah, suatu desa di bagian timur Khaybar sejauh 2 hari perjalanan. Yang pada hari ini dikenal dengan Haid. Pada masa ini dikenal dengan Haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mahisah bin Mas'ud kepada Yahudi Fadak. Mereka juga kaum Yahudi yang tinggal di daerah Fadak. Setelah beliau sampai ke Khaybar. Maka ia diutus menuju Fadak. Sejarah perjalanan 2 hari di timurnya Khaybar. Untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Maka mereka pun menunda. Mereka menunda keislamannya. Maka tatkala mereka mendengar penaklukan Khaybar, maka rasa takut menyusup dalam hati mereka. Tadinya, jangan dulu. Tatkala mereka mendengar berita Khaybar sudah ditaklukkan, dan memang itu adalah induk pusatnya mereka, maka rasa takut pun masuk ke dalam diri mereka. Dan mereka meminta untuk diperlakukan sebagaimana perlakuan yang dilakukan kepada penduduk Khaybar. Nah, tadi perlakuan yang diberikan kepada penduduk Khaybar apa? Yang bisa jawab? Mereka tetap tinggal, tidak diusir. Kemudian mereka mengelola dan bagi hasil. Jazakallah khairan. Maka beliau pun menerima dari mereka. Tanah Fadak, ini murni menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah Fadak ini murni menjadi milik Rasulullah yang beliau menginfakkan dari hasilnya untuk dirinya, kemudian menyantuni anak-anak kecil dari Bani Hashim, dan menikahkan janda-janda yang ada pada mereka. Dengan hasil yang ada dari Fadak. Tapi selanjutnya, Wadil Qura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi setelah Khaybar menuju Wadil Qura. Dan menyeru penduduknya, yaitu orang-orang Yahudi, untuk masuk Islam, namun mereka tidak masuk Islam dan tidak mau menyerahkan diri. Mereka lebih memilih keluar untuk berperang. Maka majulah salah seorang dari mereka, maka ia pun dibunuh oleh Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala an. Dan ini sering dalam peperangan itu diawali dengan perang tanding. Perang tanding satu lawan satu. Nah, perang tanding satu lawan satu. Sebelum akhirnya perang secara total. Thumma akhar, kemudian maju lagi yang lain. Faqatalahu, maka beliau membunuhnya. Az-Zubair bin al-Awwam. Keluar lagi orang ketiga, maka ia dibunuh oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai terbunuh dari mereka 11 orang. Setiap kali terbunuh satu dari mereka, Rasulullah mengajak mereka kepada Islam. Setiap satu terbunuh. Setiap kali beliau sholat dengan satu sholat, didakwahi lagi dengan Islam. Demikian kesabaran Nabi. Memberikan kesempatan, kesempatan, kesempatan. Sampai sore, naam. Lalu Rasulullah kemudian pagi hari, naam, berada di tengah-tengah mereka. Falam tartafi asyamsu qaida rumhin. Maka tidaklah matahari naik sejarak satu tombak, sehingga mereka akhirnya pun kalah. Nah, matahari belum naik sejarak satu tombak, mereka sudah terkalahkan, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak. Lalu mereka kemudian meminta untuk diperlakukan sebagaimana perlakuan yang dilakukan kepada penduduk Khaybar, Nabi juga menerima dari mereka. Nah, tersisa sedikit, kita selesaikan. Musalahatu ahli Taima, perdamaian penduduk Taima. Sampai kepada Yahudi Taima berita tentang Khaybar, berita Fadak dan Wadil Qura. Ini terkumpul yang banyak lagi beritanya. Sudah Khaybar, Fadak, Wadil Qura. Maka mereka minta damai untuk memberikan upeti. Memberi upeti. Dan agar mereka tinggal di negeri mereka dengan aman. Tapi selanjutnya jawazuhu sallallahu alaihi wasallam wa bina'uhu bi Safiyyah. Pernikahan Rasulullah dengan Safiyyah dan beliau membangun mahligai rumah tangga. Wa kanat Safiyyatu bintu Huyai bin Akhtab fi Sabi. Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab ini berada pada di tengah-tengah tawanan. Maka ia pun diambil oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dengan izin Rasulullah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini sahabat yang Jibril alaihissalam paling sering. Kalau datang dan menyerupai berubah wujud dengan manusia. Itu paling sering menyerupai wujudnya siapa? Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Radiyallahu ta'ala an. Safiyyah diambil oleh Dihyah Al-Kalbi dengan izin Rasulullah. Maka para sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la tasluhu illa laka." Safiyyah itu tidak pantas kecuali untukmu ya Rasul. "Innaha sayyidatu Quraidah wan Nadhir." Dia ini pemimpin Bani Quraidah dan Bani An-Nadhir. Safiyyah ini adalah turunannya Nabiullah Musa dan Harun. Anak turunan dari Musa dan Harun alaihi masalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Safiyyah, menawarkan Islam kepadanya, maka ia pun masuk Islam. Lalu Rasulullah memerdekakannya dan menikahi Safiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Jadi yang menjadi maharnya adalah dengan dimerdekakan. Dan Rasulullah menitipkan Safiyyah kepada beberapa orang wanita atau istri-istri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala selesai penaklukan Khaybar, demikian pula Wadil Qura dan ahlu Fadak juga serta Taima tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian pulang kembali ke Madinah. Dan ketika berada di Saddu As-Sahba, ini satu tempat yang bernama Saddu As-Sahba, maka Rasulullah menghalalkan Safiyyah, naam, dan membawa pulang pengantin wanita. Di pagi hari beliau melakukan walimatul urus dan melakukan walimah dengan jamuan kurma, keju, dan minyak samin. Dan beliau tinggal di sana selama 3 hari. Selama 3 hari. Nah, jadi kalau janda itu 3 hari, kalau gadis selama apa? 7 hari. Jadi kalau tanya sama teman antum yang ta'addud, jangan tanya gadis apa janda, gak sopan. Nah, tanya aja 3 hari apa 7 hari, gitu enak ya. Baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga datang ke Madinah di akhir-akhir bulan Safar atau pada bulan Rabiul Awal. Atau di bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijrah. Nah, dengan ini selesai pembahasan seputar Khaybar. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.